Yang ke-4 atau 17 Alhamdulillah Masyarakat Al-Rajim Afala yang diruna ila ini kaya makhluk itu. Tidakkah mereka melihat kepada onta bagaimana dia diciptakan? Afala yang diruna kafirun al-mukadzibun. Tidakkah orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, mendustakan para rasul, itu memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa khuliqat hadzal khalq al-ajib? Bagaimana diciptakan unta tersebut dalam wujud yang sangat penuh keajaiban. Ya. Ya, ini tatkala unta itu merupakan binatang padang pasir yang begitu banyak keistimewaannya. Yang tidak didapati kecuali pada hewan unta. Misalkan dari segi kekuatannya, unta memiliki kekuatan yang luar biasa, bisa menghadapi menjalankan perjalanan sampai beribu-ribu mil, beribu-ribu kilometer, membawa beban, menembus padang pasir yang tandus, yang mana dia dalam keadaan apa? Tidak ada hewan yang lainnya yang bisa semisal unta. Bagaimana ketika menghadapi adanya badai pasir misalnya, ya, kondisi padang pasir yang begitu dahsyat, bisa ditempuh, bisa dinaiki unta tersebut, ya, oleh pengendaranya. Demikian juga yang fisiknya begitu besar unta tersebut, tapi dalam keadaan mampu ditundukkan oleh pengendaranya. Bisa diatur belok kanan, belok kiri, suruh menderum, dinaiki, dikasih muatan di atasnya. Ya. Demikian juga di dalam unta tersebut itu terdapat manfaat lainnya, bisa diambil dagingnya, bisa diambil susunya. Ya, bahkan antara susu dengan kencingnya kalau dicampur bisa menjadi obat. Ya. Menjadi obat yang Rasulullah SAW pernah menyuruh, ya, al-Uraniyin, orang-orang yang sakit waktu itu, untuk berobat dengan terapi antara kencing unta dan susu meri campur, ya, dan yang lain sebagainya dari manfaat-manfaat unta yang begitu luar biasa. Di sini terdapat tanggul keagungan dan kebesaran Allah yang harus kita perhatikan, kita pikirkan agar semakin mengagungkan dan ya memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah azza wa jalla mengingatkan pada ayat yang berikutnya, "Ru'ila samaa'i kaifa rufi'at?" Dan tidakkah mereka melihat kepada langit? Makhluk berikutnya yang luar biasa juga adalah as-samaa'. Langit, kaifa rufi'at? Bagaimana langit ditinggikan? Ya. Ayat wahai sama kayak parufiat hazar rafu'a al-badi'a. Bagaimana langit Allah tinggikan ya dengan ketinggian yang sangat luar biasa ini, yang tidak ada yang sebelumnya makhluk semacam tadi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, langit yang begitu tinggi, langit yang ternyata begitu jauh tanpa ada tiangnya, tapi ternyata dia bisa menaungi, ya, menaungi bumi dan segala isinya. Oh, subhanallah, ini merupakan tanda keagungan Allah Azza wa Jalla yang luar biasa. Demikian juga Allah Azza wa Jalla mengingatkan wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka melihat kepada ya? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana mereka atau tidakkah mereka melihat kepada gunung? Bagaimana gunung tersebut dipanjangkan, diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ilal jibal kaifa nusibat fa hasala biha tsabata. Fahasala biha tsabatu lil ardi wal istiqrar. Tidakkah mereka melihat kepada gunung-gunung yang Allah pancangkan di dalam bumi ini, dengan sebab itu bumi ini menjadi kokoh. Bumi ini menjadi kokoh, tidak bergoncang. Karena fungsi daripada gunung itu sebagai pasak-pasak, sebagai tiang-tiang untuk menjaga agar bumi ini tidak bergoncang, tidak bergeser. Ya, bumi ini tidak terjadi gempa. Ketika Allah Azza wa Jalla kokohkan bumi ini dengan berbagai macam gunung-gunung di setiap daerahnya. Ini tanda keagungan Allah Azza wa Jalla yang berikutnya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi, tidakkah mereka melihat kepada bumi bagaimana bumi ini dibentangkan? Wa ilal ardi kaifa busitat wa mumhidat. Tidakkah mereka melihat kepada bumi yang mana bumi ini telah diletakkan, dibentangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau seandainya Allah menghendaki, pasti bumi ini tidak rata. Kalau seandainya Allah menghendaki, bumi ini bisa dibikin untuk tidak rata dan menyusahkan manusia. Akan tapi Allah Azza wa Jalla dengan ya, luar biasa karunia-Nya, bumi dijadikan rata dan mudah bagi manusia untuk beraktivitas di permukaannya. Fadzakir innama anta mudzakkir. Setelah itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, fadzakir, wahai Nabi, berikanlah peringatan pada mereka. Ya, fa id ayyuhur rusul al-mu'ridin. Berikanlah nasihat wahai Rasul kepada mereka-mereka yang berpaling. Bima ursil tabihi ilaihim, berpaling dengan ajaran yang engkau diutus dengannya untuk disampaikan kepada mereka. Innama anta mudzakkir. Hanyalah engkau wahai Nabi itu sebagai pemberi peringatan sahaja. Ya. Wala tahzan 'ala rusulihim, wahai Nabi, jangan kau bersedih ketika mereka berpaling dari dakwah yang kau ajak kepada mereka. Innama anta wa'idun lahum. Anda wahai Nabi itu cuma sekedar pemberi nasihat. Ya, laisa 'alaika iqrahum 'ala al-iman. Ya. Dalam keadaan apa? Engkau itu tidak bisa memaksa mereka untuk beriman. Lasta 'alaihim bimusaytir. Engkau itu tidak bisa menguasai keimanan mereka. Kenapa? Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjadikan manusia beriman. Nabi cuma bisa menyampaikan, menasehati, membimbingkan, menunjukkan jalan yang benar, memperingatkan dari jalan yang kerusakan, dan beliau bukanlah seorang yang bisa menjadikan manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Ya. Dan hanya Allah semata yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, sehingga dalam sejarah, orang yang sangat-sangat diinginkan keimanannya oleh Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu paman beliau, Abu Talib. Abu Talib begitu sayang kepada Rasulullah. Rasulullah juga begitu sayang kepada paman Abu Thalib, karena pamannya yang telah membesarkan, pamannya yang begitu besar jasa-jasanya kepada Nabi SAW. Ya, sehingga ketika hendak mati, pamannya tadi dinasehati. Dinasehati untuk bisa berucap kalimat syahadat. Tapi ternyata pamannya tidak bisa dan tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya Nabi SAW bersedih. Ya, Rasulullah SAW begitu bersedihnya ketika pamannya mati dalam keadaan kafir. Akhirnya Allah Azza wa Jalla mengingatkan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tapi hanya Allah semata yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka engkau wahai Nabi janganlah bersedih. Ya, kalau seandainya manusia tidak mengikuti dakwahmu, manusia tidak beriman kepada dirimu, janganlah engkau bersedih, karena tugasmu itu hanyalah sekedar menyampaikan semata. Kemudian pada ayat berikutnya, illa man tawalla wa kafar. Nah, ayat lakinil ladzi a'rada 'ani tadzkir wal mau'izah. Akan tetapi orang-orang yang berpaling dari peringatan ini, berpaling dari nasihat ini, wa asarra 'ala kufrih, dan dia berusaha terus-menerus berada dalam kekufurannya, fayu'adzibuhullahu al-azab al-akbar, maka Allah akan menyiksa dia dengan azab yang sangat pedih. Ay fayu'adzibuhullahu al-azab asyadidah minah. Allah akan menyiksa orang-orang kafir tersebut dengan azab yang sangat pedih di dalam api neraka. Kenapa? Karena sebab berpalingnya mereka dari jalan yang benar. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya hanyalah kepada kami, kepada Allah, iyabahum, tempat kembalinya mereka. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian atas kami pula penghisaban, penghitungan amalan-amalan atas perbuatan mereka selama hidup di dunia. Aina ilaina marja'uhum, marja'uhum ba'dal maut. Sesungguhnya hanya kepada kami, yakni kepada Allah, tempat kembalinya manusia semuanya, mukminnya, kafirnya, setelah kematian mereka. Kalimat ini juga senada dengan kalimat inna ilaihi raji'un. Nah, sesungguhnya kita semuanya itu milik Allah. Kita semuanya milik Allah. Badan kita, diri kita, orang tua kita, anak kita, harta kita, semuanya itu adalah miliknya Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita semuanya akan kembali nanti kepada Allah. Ya. Setiap kita pasti akan kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Nah, setelah kembali menghadap Allah, setelah meninggal dunia, maka di sana ada al-hisab, penghitungan amalan-amalan. Ya, ada al-mizan, penimbangan amalan-amalan, ditimbang amalan baik, amalan buruk, dihisab, dihitung amalan-amalan yang dikerjakan oleh setiap tiap dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, summa inna alaina jazaa'uhum, summa inna alaina jazaa'uhum 'ala ma 'amilu. Setelah itu, atas kamilah balasan buat mereka terhadap apa yang telah mereka amalkan di dunia. Ya, in khairan fa khairun. Kalau ternyata amalnya adalah amal kebaikan, maka balasannya adalah kebaikan. Ya, fa in syarran fa syarrun. Kalau seandainya itu adalah amalan kejelekan, maka akan dibalas dengan amalan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya ya, kita semuanya wajib beriman dengan yang namanya yaumul jazaa, hari pembalasan yang Allah Azza wa Jalla akan membalas setiap amalan-amalan seorang hamba. Sekalipun amalan tersebut begitu kecilnya, ya begitu ringannya, ya pasti dan pasti seorang hamba akan diberikan balasannya. Kalau seandainya amalannya adalah amal kebaikan, dia akan diberikan gandakan pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya amalan kejelekan, insya Allah, kalau seandainya dia ya orang yang bertauhid, maka ada harapan. Kalau seandainya dosanya ini dosa yang tidak sampai syirik, tidak membatalkan keislaman, ada harapan diampuni. Tapi kalau seandainya dia orang yang kafir, maka akan dilipatkan dengan azabnya. Ya, alhamdulillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab neraka. Insyaallah selesai tafsir surat Al-Ghasyiyah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.